Saya dapat kembali bertemu untuk mengikuti kajian bersama dengan Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizullah. Insyaallah pada kita dapat kembali bertemu untuk mengikuti kajian bersama dengan Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini akan mengangkat tema serial fikih pendidikan anak, yaitu merangsang anak dengan hadiah. Untuk Anda yang akan mengajukan pertanyaan seputar materi, Anda nanti bisa mengirimkan melalui WhatsApp di nomor 0811-282-3344. Baik, segera kita mulai kajian ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 9 Syaban 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji fikih pendidikan anak, kali ini memasuki serial nomor 189 dengan tema merangsang anak dengan hadiah. Dengan apa? Hadiah. Dalam Islam, namanya mendidik anak itu banyak sarananya. Banyak sarananya agar pendidikan tersebut berhasil. Salah satu sarana yang sangat dianjurkan di dalam agama kita adalah menggunakan hadiah. Menggunakan apa? Hadiah. Kenapa? Karena hadiah tersebut akan merangsang anak untuk melakukan kebaikan. Bukan hanya melakukan kebaikan, tapi juga akan memotivasi anak agar istiqamah dan konsisten melakukan kebaikan. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena ketika anak dikasih hadiah, dia merasa bahwa jerih payahnya dihargai. Dia merasa apa? Jerih payahnya dihargai. Biasanya kalau anak merasa jerih payahnya dan perjuangannya dihargai, maka untuk melakukan kebaikan selanjutnya dia akan bersemangat. Kita saja yang sudah besar-besar ini, kalau dikasih hadiah, senang atau tidak? Senang. Kalau kita yang sudah besar-besar ini, yang sudah tua-tua ini dikasih hadiah, senang. Apalagi anak kecil. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan sanad hadis ini dinyatakan baik oleh Imam Al-Iraqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu, hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi salah satu faktor yang bisa menumbuhkan perasaan cinta dan sayang adalah hadiah. Perhatikan baik-baik, saling memberi hadiah. Berarti kita yang memberi atau kita yang diberi. Namanya saling berarti ada saatnya kita ngasih, ada saatnya kita dikasih. Jadi ojo kur ngenteni tok. Karepe dikirimi ora tahu ngirim. Wonten? Oh, kata. Karepe dikirimi rambutan terus ora tahu ngirimi rambutan. Tahadu. Tahadu itu artinya saling memberi hadiah. Makanya orang tua hendaklah menjadikan metode ini sebagai salah satu yang perlu untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Anak mau sholat, anak mau baca Al-Quran, anak mau belajar, anak mau membantu orang tuanya. Ketika dikasih hadiah, dia akan senang. Dia akan senang. Saya ingat sekali dulu, ketika masih SD, itu disuruh belanja ke warung yang lumayan. Dari rumah itu agak jauh. Dan jalan bukan pakai sepeda, apalagi pakai motor, motoran dulu ini. Suruh jalan. Tapi semangatnya apa? Semangatnya ketika pulang, ketika selesai belanja, boleh beli jajan. Walaupun jajannya yang mungkin, kalau sekarang mungkin harganya ya 500 rupiah. Saat itu yang saya suka itu golang galing. Tahu golang galing? Ya. Satu paling ya, kalau zaman dulu ya entah berapa rupiah, lupa saya. Dulu kan ada jajan regane mangpe ya. Ya 5 perak dulu ya, ketika masih SD saya. Tahun sekitar 80-an sekian gitu, 87, 89 gitu ya. Itu kan masih ada jajan seharga itu. Itu sudah senang sekali. Bahkan kadang-kadang rebutan sama kakak. Karena menunggu apanya? Menunggu rewardnya itu tadi. Menunggu hadiahnya tadi. Jadi, memberi hadiah kepada anak atas sebuah kebaikan yang dia lakukan, atas sebuah prestasi yang dia capai, itu adalah salah satu metode yang diajarkan di dalam agama kita. Namun, apakah setiap hadiah itu efeknya akan maksimal? Jawabannya tidak. Tidak setiap hadiah akan menimbulkan efek positif yang maksimal. Lantas, bagaimana caranya supaya penerapan metode hadiah ini akan maksimal efek positifnya? Perhatikan beberapa poin berikut ini. Di hadapan kita ada berapa poin? Ada 4 poin. Apa yang pertama? Yang pertama, landasilah hadiah dengan kasih sayang. Napa Bu? Landasilah hadiah dengan kasih sayang. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya berikanlah hadiah itu kepada anak karena dorongan kasih sayang dan cinta kepada anak. Apa urgensinya kasih sayang tersebut dalam memberikan hadiah? Pertama, kita perlu paham, rata-rata anak kalau dikasih hadiah senang, apalagi kalau hadiah itu sesuatu yang dia sukai. Tapi apakah senangnya anak itu awet lama atau cuma sebentar? Seringkali anak menginginkan sesuatu, kemudian dikasih sesuatu yang dia inginkan itu, ternyata dia itu cuma mainan dengan sesuatu tersebut sehari dua hari, setelah itu entah di mana, bosen, bahkan kadang-kadang hilang, gak peduli. Berarti kesenangan itu tidak mesti bertahan lama. Bagaimana supaya kesenangan tadi bukan hanya senang sesaat, tapi menghasilkan semangat untuk melakukan kebaikan berikutnya? Salah satu caranya adalah ketika kita memberikan hadiah tersebut, kita berikan betul-betul karena sayangnya kita kepada dia. Dan landasan serta dasar kasih sayang saat memberikan hadiah ini efeknya dahsyat. Kadang-kadang hadiah yang nominalnya kecil, hadiah cuma harga 2.000 rupiah misal, itu kalau dilandasi dengan kasih sayang, bisa begitu awet efeknya dibandingkan dengan hadiah yang nominalnya mahal, 200 ribu misalnya. Hadiah harganya berapa, Bu? 200 ribu. Akan tetapi diberikannya bukan karena landasan kasih sayang. Yang kecil bisa jadi besar, yang besar bisa jadi kecil. Karena apa? Karena ada dan tidaknya kasih sayang. Kadang-kadang kalau kita baca berita, ada seorang artis memberikan hadiah kepada anaknya sebuah jam tangan harganya ratusan juta. Ada yang ngasih hadiah berupa mobil mewah. Apa mesti setelah anak itu diberikan hadiah senominal ratusan juta akan lebih semangat sholatnya? Mesti apa? Tidak mesti. Tidak mesti. Bisa jadi ada anak dikasih hadiah jam plastik. Jam plastik harganya berapa? Bu, jam plastik harganya berapa sih? 5.000. 10.000. Senang ibu, semakin rajin untuk berangkat ke masjid. Jadi hadiah itu tidak selalu diukur dengan nominalnya, tapi apa landasan memberikan hadiah itu. Ketika hadiah itu diberikan dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan kehangatan, dengan kedekatan dari orang tua kepada anaknya, walaupun nominalnya kecil, maka bisa jadi efek positif yang akan ditimbulkan lebih besar dibandingkan hadiah-hadiah yang nominalnya besar. Bukan berarti tidak boleh memberikan hadiah dengan nominal yang besar, akan tetapi intinya bukan di besar kecilnya nominal, akan tetapi intinya adalah dalam kasih sayang dan cinta orang tua kepada anak. Ini adalah poin yang pertama. Apa yang pertama, Bu? Landasi hadiah dengan kasih sayang. Yang kedua, hadiah itu bisa wujudnya materi atau non-materi. Berarti hadiah ada berapa macam? Ada dua macam. Hadiah yang pertama berupa apa? Materi. Yang kedua berupa non-materi. Hadiah materi itu apa, Ustaz? Ya barang. Kenapa? Barang. makanan, minuman, apalagi mainan, mainan, mobil-mobilan, itu kan materi. Apalagi baju, sepatu, sepeda termasuk enggak? Termasuk, ya. Ini hadiah yang sifatnya materi. Ada juga hadiah yang sifatnya non materi. Apa itu Ustadz hadiah yang sifatnya non materi? Ucapan terima kasih, pujian kepada anak, kemudian pelukan hangat kepada anak, kemudian kita cium kepala anak kita, kita cium pipi anak kita, itu juga hadiah. Tapi hadiah yang sifatnya apa, Bu? Non materi. Maka perlu dipahami bahwa hadiah tidak melulu materi. Ada hadiah-hadiah yang bentuknya non materi. Dan dua-duanya, yang materi maupun non materi, ini pernah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadiah yang sifatnya materi. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih baju perempuan kecil. Baju perempuan kecil. Kan enggak mungkin dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertama itu baju perempuan, yang kedua ukurannya kecil. Maka Nabi sallam pun bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, menurut kalian baju ini kita hadiahkan kepada siapa?" Ini ada baju, kita kasihkan ke siapa? Para sahabat diam, enggak ada yang jawab. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mana Ummu Khalid? Mana Ummu Khalid?" Anak kecil apa anak besar? Anak kecil. Ummu Khalid ini adalah julukan buat ada anak kecil di zaman Nabi SAW. Panggilannya siapa? Ummu Khalid. Mana Ummu Khalid? Ternyata ada seorang sahabat yang kemudian, "Ini wahai Rasul, Ummu Khalid." Sambil digendong. Berarti anak besar apa anak kecil? Anak kecil. Dibawalah Ummu Khalid ke hadapan Nabi SAW. Begitu sampai di hadapan Nabi SAW, maka baju tersebut oleh Nabi SAW diberikan kepada Ummu Khalid, dan dengan kedua tangan beliau dipakaikan langsung kepada Ummu Khalid. Bayangkan, dipakaikan baju oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah seneng banget. Ya, dipegang Nabi aja seneng, apalagi diapain? Dipakaikan baju itu. Lalu Nabi SAW berdoa, semoga awet. Semoga apa? Awet. Setelah Nabi SAW memakaikan baju, kemudian mendoakan semoga awet, Nabi SAW bersabda, "Wahai Ummu Khalid, ini bagus sekali. Wahai Ummu Khalid, ini bagus sekali. Wahai Ummu Khalid, ini bagus sekali." Berapa kali? 3 kali Nabi SAW menyampaikan pujian itu kepada Ummu Khalid. Jadi Nabi SAW di sini memberikan hadiah yang sifatnya materi. Apa itu? Apa itu? Baju. Dan hadiah yang sifatnya non-materi. Apa itu? Pujian. Pujian. Pernahkah kita memberikan hadiah yang sifatnya non-materi kepada anak kita? Ginilah, saya kasih contoh. Anak jenengan baru dibelikan pensil berwarna pulas. Kenapa, Bu? Pulas. Kemudian kita kasih kertas. Lalu dia menggambar tekun gitu. Urek-urek. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Setelah 1 jam dia gambar, dan dia merasa gambarnya itu bagus banget, carane dheweke. Menurut dia itu bagus sekali. Lalu dia datang kepada bapaknya atau ibunya. "Bapak, Abi, umi, ini gambarku bagus enggak? Apa komentarnya Bapak Ibu? Hah? Itu gambar apa? Kayak gitu Bu? Buatan. Terus gimana Bu? Masya Allah, bagus sekali. Seneng gak anak digituin? Seneng. Wah nak, ini sama Abi mau dikasih figura, boleh gak? Dikasih apa? Figura. Boleh gak lukisanmu ini Abi tempelkan di ruang tamu? Dikasih figura, ditempel di mana? Di ruang tamu. Tulisannya, hasil karya anakku tanggal sekian. Seneng atau tidak? Seneng. Saya tanya, itu materi atau non materi? Non materi. Dikatakan, dikomentari, bagus sekali ini. Abi nggak bisa bikin kayak gini. Luar biasa, masya Allah. Itu hadiah, hadiah yang sifatnya non materi. Jadi jangan sampai anak yang sudah capek-capek membuat karya datang menemui bapak atau ibunya ingin mendapatkan apresiasi. Begitu datang anaknya, bapak dan ibunya lagi sibuk main HP. Apa sih lah? Ganggu baik. La haula wa la quwata illa billah. Atau cuma ngeliat sebentar, itu siapa benang bundet apa? La haula wa la quwata illa billah. Jangan. Berikan apresiasi, berikan hadiah kepada anak kita, walaupun tidak selalu bentuknya materi, kadang-kadang non materi. Contoh yang lain, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini nyatakan dhaif, lemah oleh Syekh Al-Albani. Diriwayatkan bahwa beliau SAW pernah membariskan beberapa anak kecil. Ada Abdullah bin Abbas, ada Ubaidullah bin Abbas, dan ada beberapa putra-putranya Al-Abbas. Al-Abbas itu adalah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka suruh baris. Nah. Kemudian Nabi SAW bilang gini, siapa di antara kalian yang duluan sampai kepadaku, kepada Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan hadiah ini dan itu. Nabi sebutkan hadiah, enggak secara gamblang, enggak disebutkan apa hadiahnya, cuma Nabi menjanjikan hadiah. Sudah, maka mereka siap-siap pada baris anak-anak kecil. Nabi SAW pun pergi ke sebuah tempat, ya. Lalu Nabi SAW memerintahkan mereka untuk lari. Untuk apa? Lari. Balapan apa? Melayu. Siapa yang duluan sampai kepada Nabi SAW akan dapat hadiah. Maka mereka pun lari sekencang-kencangnya menuju kepada tempat Nabi kita Muhammad SAW. Begitu mereka sampai, ada yang memeluk punggung Nabi SAW, ada yang memeluk dada Nabi SAW, dan oleh Nabi semuanya diciumi. Abdullah dicium, Ubaidullah dicium, yang lain semuanya dicium. Kemudian Nabi SAW menepati janjinya untuk memberikan hadiah kepada yang menang. Pernah Bu? Bu? Pernah? Anak-anak yang jenengan suruh balapan kayak gitu terus dikasih hadiah? Pernah? Pernah? Masya Allah. Yang belum pernah, ayo bikin lomba seperti itu buat anak. Simple, akan tetapi itu akan teringat terus. Bermain bersama anak. Kadang-kadang itu sampai sekarang kita tuh masih ingat pernah diajak bapak main dir-diran. Apa dir-diran? Main kelereng. Masih ingat sampai sekarang. Bapak titis banget ya. Diajak layangan sama bapak, diajak naik sepeda, boncengin, diboncengin sama bapak. Masih ingat, saya masih ingat sekali. Ketika diajak sepedaan hari Ahad ke tempat yang jauh, ya, dari rumah ke sebuah kebun ya yang sangat jauh, ingat sekali pagi-pagi ya diajak beliau naik sepeda. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada anak kita hari ini, walaupun mungkin kelihatan remeh, tapi kalau dilandasi dengan kasih sayang, maka itu akan menjadi sebuah kenangan yang sulit untuk terlupakan, bahkan mungkin tidak terlupakan sampai kita mati. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Hadiah bisa berupa materi dan non materi. Yang ketiga, iringi hadiah dengan nasihat. Apa? Iringi hadiah dengan nasihat. Manusia itu bisa termotivasi dengan dua jenis rangsangan. Yang pertama, rangsangan yang sifatnya internal, dan yang kedua, rangsangan yang sifatnya eksternal. Internal siapa, Bu? Dari dalam. Eksternal siapa? Dari luar. Pertanyaannya, hadiah itu internal apa eksternal? Hah? Hadiah itu internal dari dalam atau eksternal dari luar? Dari luar. Hadiah itu dari luar. Tapi apakah bisa hadiah yang dari luar ini menumbuhkan motivasi dari dalam? Jawabannya bisa. Kalau apa? Kalau hadiah itu diiringi dengan nasihat. Hadiah itu diiringi dengan apa? Nasihat. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Begini. Pertama saya jelaskan dulu. Motivasi yang sifatnya internal itu apa? Motivasi yang sifatnya internal itu adalah kesadaran. Kenapa? Kesadaran. Sholat. Kenapa sholat? Karena sadar bahwa sholat itu hukumnya wajib. Membantu orang tua. Kenapa membantu orang tua? Karena sadar bahwa membantu orang tua adalah sebuah amal sholih yang pahalanya besar sekali. Kenapa menghafal Al-Quran? Karena sadar bahwa menghafal Al-Quran ini adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Itu namanya kesadaran. Apakah anak-anak kita sudah seperti itu? Atau belum? Sudah atau belum? Dalam proses. Dalam apa? Proses. Kalau sampai kita bisa membangkitkan kesadaran di dalam diri anak kita, maka insya Allah tanpa diberi hadiah pun dia akan semangat. Tapi yang namanya kesadaran itu tidak ujuk-ujuk. Sampai muncul kesadaran itu membutuhkan proses. Dan salah satu caranya supaya kesadaran itu muncul di dalam hati anak kita adalah kita kasih rangsangan dari luar. Dan rangsangan dari luar itu salah satunya adalah hadiah. Contoh, kita kasih hadiah kepada anak kita mobil-mobilan. Kenapa? Mobil-mobilan. Dia mau sholat rajin, masya Allah, nggak pernah bolong selama satu bulan, sholat lima waktunya di masjid. Prestasi atau tidak? Prestasi atau tidak? Prestasi. Terus kita kasih hadiah berupa mobil-mobilan yang sangat dia inginkan, kita kasih. Sambil kita kasih, kita ingatkan, nak, hadiah dari Abi dan Umi dibandingkan hadiah dari Allah lebih istimewa hadiah dari Allah. Sampaikan seperti itu. Hadiah dari Abi dan Umi mobil-mobilan harganya maling 50 ribu atau bahkan mungkin lebih murah dari itu, atau 100.000, hadiah dari Allah adalah surga, dan surga itu di dalamnya apapun yang kamu inginkan ada. Sampaikan kepada anak. Mobil-mobilan yang dari Abi Umi ini paling sebentar aja udah rusak. Tapi surganya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya itu tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah habis. Sampaikan itu kepada anak. Sehingga anak tahu bahwa ternyata selain hadiah yang sifatnya duniawi ini, ada hadiah yang sifatnya ukhrawi, yaitu pahala dari Allah, surganya Allah Azza wa Jalla. Ketika kita jelaskan itu kepada anak sehari, dua hari, sekali, dua kali, 10 kali, 100 kali, lama-lama kesadaran akan pentingnya beramal saleh dan melakukan kebaikan akan tumbuh di dalam diri anak kita. Cuman lagi-lagi, itu bukan sekali dua kali, tapi butuh nasihat secara rutin, terus menerus. Maka harus sabar. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, imbangkan hadiah dengan hukuman. Berarti di dalam agama kita itu ada hadiah, ada apa? Hukuman. Ada sikap lembut, ada sikap keras, ada terghib, ada terhib, ada motivasi, ada ancaman. Sehingga di dalam mendidik anak kita itu tidak melulu bentuknya hadiah, hadiah, hadiah. Ada saatnya pendidikan itu kita sisipkan di dalamnya hukuman. Ada saatnya kita sisipkan di dalamnya hukuman. Makanya Rasulullah SAW pun mempraktikkan itu. Pernah Rasulullah SAW merapikan barisan para sahabat. Merapikan barisan para sahabat ketika mereka persiapan akan perang, seingat saya. Dirapikan, Nabi SAW megang kayu saat itu. Ternyata ada sahabat yang gak rapi barisannya. Terus sama Nabi SAW dipukul. Ya gak terlalu keras-keras amat. Digitik sama Nabi SAW. Supaya apa? Supaya lurus. Dah. Kemudian setelah itu Nabi SAW mungkin karena merasa telah memukul seseorang, maka Nabi SAW pun bersabda, siapa di antara kalian yang pernah terzolimi, yang pernah aku zolimi, maka hendaklah dia membalas apa yang telah aku lakukan. Ternyata yang dipukul tadi namanya Sawad. Namanya sinten? Sawad bin Ghaziyah. Angkat tangan, wahai Rasul, tadi kamu mukul saya. Tadi kamu mukul saya. Dan saya pengin membalas pukulan tersebut. Bahkan Nabi SAW pun memberikan tongkat yang tadi dipakai untuk mukul. Nih, balas. Enggak, wahai Rasul. Tadi ketika kamu mukul saya pas kena kulit langsung. Ya, kena tubuh saya langsung. Sedangkan kamu sekarang mengenakan pakaian. Saya pengen memukul kena kulitmu langsung. Jadi bukan terlapisin apa? Pakaian. Dan Nabi silakan. Nabi SAW membuka pakaian atasnya, siap untuk dipukul oleh Sawad. Begitu Nabi SAW membuka pakaiannya untuk dipukul oleh Sawad, Sawad pun membuang tongkatnya dan memeluk tubuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yo, kok tega sahabat mukul siapa? Rasul yang tidak tega toh. Maka Nabi SAW pun bertanya, loh, kok gak jadi mukul? Wahai Rasul, saya pengin sebelum aku meninggal dunia, kulitku bersentuhan langsung dengan kulitmu. kulitku bersentuhan langsung dengan apa? Kulit. Nabi SAW kasih kesempatan kepada orang tersebut untuk memeluk beliau. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dalam kitab beliau As-Sirah, dan isnadnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW menghukum tapi juga ngasih hadiah. Menghukum dengan memukul, ngasih hadiah membiarkan sahabat itu untuk memeluk Nabi SAW secara langsung, dan tidak semua sahabat mendapatkan kesempatan itu. Maka yang bisa kita ambil pelajarannya adalah bahwa hadiah itu bukan satu-satunya cara untuk memotivasi beramal. Kadang-kadang kita juga perlu kasih hukuman. Contoh hukuman, anak gak mau belajar, akhirnya jam mainnya dikurangi. Biasanya bermain 1 jam, dikurangi jadi 1/2 jam. Hukuman atau bukan? Hukuman. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Anak berjanji untuk membantu orang tuanya setelah bermain. Begitu bermain pulang-pulang gak menepati janjinya, akhirnya anak ini dihukum dengan dikurangi uang sakunya. Biasanya 5.000, terus dikurangi jadi berapa? 2.000. Boleh? Boleh, itu hukuman. Maka padukan antara hadiah dan hukuman. Terus mana yang dominan? Hadiahnya atau hukumannya? Yang lebih banyak mananya? Hadiahnya atau hukumannya? Yang lebih banyak adalah hadiahnya. Kenapa Ustaz? Karena di dalam agama kita, antara sikap lembut dan sikap keras, mana yang harusnya lebih banyak? Sikap lembut, bukan sikap keras. Sikap lembut didahulukan di atas sikap keras. Itulah yang dipraktikkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sabaqat rahmati ghadabi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya kasih sayangku lebih dominan daripada marahku. Jenengan lebih sering marah-marah kepada anak atau lebih sering sayang kepada anak? Sayang, alhamdulillah. Jadi seperti apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Masih tersisa waktu, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika orang tua royal dalam memberikan hadiah kepada anak namun tidak ada efeknya? Seperti kejadian yang saya alami, saya sudah 3 kali memberikan hadiah, kemudian anak sudah 1 semester kelas 10 namun pindah-pindah sekolah terus Ustaz, merasa tidak nyaman dengan sekolahannya padahal sekolahan itu adalah pilihannya sendiri. Terima kasih Ustaz. Bisa jadi Anda di dalam memberikan hadiah kurang memperhatikan apa yang poin-poin yang tadi kita sampaikan, sehingga hadiahnya ini kurang efek. Maka saya anjurkan kepada saudara atau saudari penanya untuk menyimak kembali 4 poin yang tadi saya sampaikan. Coba dari 4 poin itu mana yang belum Anda praktekkan. Setelah ternyata ada yang belum Anda praktekkan, coba Anda praktekkan, mudah-mudahan nanti ngefek. Ini yang pertama. Yang kedua, anak pindah-pindah sekolah terus padahal sekolah itu dia yang milih. Tentu harus dicari sebabnya apa. Harus dicari sebabnya apa. Apakah sebab pindahnya itu karena faktor eksternal atau karena faktor internal? Apakah karena teman-temannya yang kurang baik, ataukah karena guru-gurunya yang dia tidak sukai, atau karena aturannya, atau karena dari anaknya itu sendiri? Jadi ada sebagian anak ada masalah di sekolah. Itu bukan karena anaknya. Bukan karena temannya, tapi karena anaknya itu sendiri. Jadi yang bermasalah itu anaknya, bukan orang lain. Maka di sini tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan arahan, memberikan wejangan, memberikan penyadaran kepada anak bahwa enggak selalu ketika ada masalah yang salah orang lain. Bisa jadi yang salah adalah kita. Sangat keliru orang tua ketika terjadi permasalahan antara anaknya dengan temannya, sangat keliru kalau selalu membela anaknya. Jangan. Belum tentu anak kita di pihak yang benar. Mungkin enggak anak kita yang salah. Mungkin. Jadi sebelum kita membela anak kita, coba perhatikan, dengarkan dengan baik. Cari sebabnya. Sebenarnya posisi yang salah itu siapa? Apakah anak kita atau temannya? Jadi kalau tadi pindah-pindah sekolah sampai 4 kali, Anda cari sebabnya apa? Bisa jadi sebabnya dari anaknya, bisa jadi sebabnya dari sekolahannya. Maka kalau sudah 4 kali seperti itu, ini menjadi sebuah catatan penting. Ya. Coba Anda korek, ya, Anda teliti dari sekolah pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, coba. Apa masalahnya? Kalau ternyata polanya sama, ya, bisa jadi masalah ada di dalam diri anak Anda. Nah, itulah yang dicarikan solusinya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih Ustaz, jasa keluaran tasyabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, mengenai anak kecil yang mengalami kekerasan dari orang dewasa, teman laki-laki ibunya, karena ibunya sibuk bekerja setelah bercerai dari suami. Bagaimana yang harus dilakukan ibu tersebut? Apakah ibu bertanggung jawab ikut berdosa kepada Allah atas kejadian yang menimpa anaknya? Jazakumul khairan. Yang mesti dilakukan oleh ibu itu satu, minta maaf. Apa? Minta maaf. Kepada siapa? Ya, kepada anaknya yang telah dikerasi tadi. Satu, minta maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena nanti di akhirat bisa jadi kalau kita tidak minta maaf atau tidak dimaafkan oleh anak kita akibat keburukan yang pernah kita lakukan kepada anak kita, bisa jadi nanti anak kita akan menuntut kita di hari kiamat. Jadi jangan berpikir nanti di hari kiamat itu hubungan darah ini masih ngefek banget. Belum tentu. Jadi bisa saja anak menuntut bapaknya, bapak menuntut anaknya di hari kiamat. Sangat mungkin. Masing-masing akan memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Awake dewek, awake dewek. Urusan sendiri-sendiri di hari kiamat nanti. Maka, satu, minta maaf. Yang kedua, perbaiki. Yang kedua, perbaiki diri. Kalau kemarin itu mungkin karena saking sibuknya, saking pusingnya, terus jadi sering uring-uringan dan marah-marah, maka sekarang setelah ngaji, setelah belajar ilmu agama, setelah menghadiri pengajian, seharusnya sikap itu diubah. Perbaiki diri. Kurangi marah-marahnya. Kedepankan sikap-sikap yang halus, yang lembut, dibandingkan sikap-sikap yang kasar dan keras. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Minta maaf. Yang kedua, perbaiki diri. Yang ketiga, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas keburukan-keburukan yang dahulu pernah dilakukan. Terakhir, donasi buka puasa kayaknya masih jalan. Ya, silakan bagi jamaah yang pengen ikut andil dalam menyediakan buka puasa di masjid ini, silakan bisa mendaftarkan dirinya di petugas yang sudah standby